كما طلب الله عز وجل منا. الصلوات الخمس، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، الصيام، شعائر الإسلام، هي أمانة في أعناقنا ينبغي أن نؤديها كما جاءتنا وكما بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فمن أدى العبادة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة واتبع هديه صلى الله عليه وسلم كان ممن أدى الأمانة كما طلبت منه. عباد الله، الأمانة مع الخلق أن تؤدي الحقوق إلى أهلها، لا تظلم من تعامل معك، لا في غش في بيع ولا في شراء ولا في وديعة ولا في قرض، بل تؤدي الأمانة كما أخذت تعطي، فالأمانة تحافظ على حقوق الغير. جاء في صحيح البخاري أن رجلا استدان من رجل 1000 دينار، فقال له ذلك الرجل: ائتني بشاهد. فقال: كفى بالله شهيدا. وقال: ائتني بكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فأخذ المال وواعده لوقت يوم معلوم، ثم خرج ذلك الرجل وركب البحر. فلما انقضى الأجل وأراد أن يرجع إلى صاحبه لم يجد سفينة تحمله، تلاطمت الأمواج وهاج البحر، فحال بينه وبين موعده، فأخذ خشبة فنقرها، ثم أودع فيها المال، ثم كتب فيها صحيفة، ثم ألقاها في البحر واستودعها الله. خرج صاحبه لوقت يوم معلوم كان بينه وبين صاحبه، ولكنه لم يجد من كان ينتظره، فرجع إلى بيت أهله. وقبل أن يرجع أخذ خشبة يحتطب بها إلى بيته وعياله. فلما جاء إلى بيته وأخذ الخشبة فإذا بها المال والخطاب، فقرأه فإذا هو من صاحبه. فأخذ فترة من الزمن فإذا بذلك الرجل قد جاء إلى صاحبه ومعه مال، فقال: والله ما زلت جاهدا من ذلك الوقت أن أجد مركبا يوصلني إليك حتى هذا الوقت. قال: ألم تبعث لي مالا في خشبة؟ قال: أقول لك ما وجدت مركبا يحملني إليك. قال: فإن الله قد أدى ما عليك، أدى الأمانة. هذا الرجل الذي جاء بأمانة عظيمة أخذها من أخيه ثم أداها في وقته، أداها الله عز وجل عنه. انظر إلى الإخلاص، انظر إلى حفظ الأمانة. ذلك الرجل قال: جاء بمال معه، ربما يقول أخذ البحر الخشبة بما فيها، فجاء بمال جديد ولم يقل بعثت لك بمال، بل يلتمس منه العذر أنه تأخر عليه. والآخر ربما يقول: لم أرى خشبة ولم يأتني مال ولم يكن هناك شهود ولم يحضره أحد، ولكنه راقب الله عز وجل فقبل وقال: قد أخذت مالي وأدى الله عز وجل ما عليك. هكذا حفظ الأمانة، حفظ الأمانة في التعامل مع الناس. ينبغي لك عبد الله أن تتق الله عز وجل في هذه المعاملات التي تتعامل بها مع الخلق. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، يقول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك. الله عز وجل امتدح من أدى الأمانة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيه خالدون. قد قلت ما سمعتم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وإني لأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ألا وإن من الأمانة ما استرعى الله عز وجل ولي من يلي تحت أمره أحدا، فإن هذا الولي هو من تحته هم أمانة لديه. الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن بيت زوجها وعن أولاده، فكل منا مسؤول، فليؤدي الأمانة كما طلبت منه. من بات ليلة وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة، كما قاله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من الغشش وعدم المحافظة على الأمانة أن تضيع أبناءك فيما لا يرضي الله عز وجل. ينبغي لك أن تتقي الله عز وجل في هذه الأمانة التي استودعها الله عز وجل عندك، وأن تحافظ عليها، وأن تنشئها النشأة الصالحة التي تكون خير عون لك في حياتك وبعد مماتك. أولادك أمانة لديك، حافظ على تربيتهم التربية السليمة، حفظهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، راعهم، انظر إليهم، احطهم بعلمك وعنايتك. أولادك مسؤوليتك، هم أمانة عندك، فمن غش الأمانة فإنه لن يرح رائحة الجنة. أيها الأب، إن أبناءك هم تحت يدك وأنت مسؤول عنهم، فما عساك أن تأتي عند الله وما يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ ماذا يكون جوابك بين يدي الله عز وجل عندما يسألك عن هذه الرعية؟ أيها الأب، حافظ على أبنائك، علمهم شعائر الدين، حافظ عليهم، تفقدهم كيف هم مع كتاب الله عز وجل، كيف هم مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هم مع الرفقاء، من يصحبون، مع من يخرجون، ومع من يدخلون. هذه أمانة ألقيت على عاتقك أيها الأب، لا بد أن تحافظ على هذه الأمانة قبل أن يأتي يوم يتبرأ منك من هو أقرب الناس إليك، بل يطلب القصاص من الله في حقك، وهم أبناؤك وأهلك. فاتق الله في هذه الأمانة، راعي هذه الأمانة، وخير ما تأمرهم به هو توحيد الله عز وجل، توحيد الله الذي من أتى به فإن الله عز وجل يحرم خلوده في النار. من أتى موحدا لله عز وجل أدخل الجنة بإذن الله عز وجل، من جاء موحد فقد شال عن عاتق أبيه المسؤولية العظيمة. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ما بدأ لقمان مع ابنه وهو يعظه أن حذره من الشرك، الشرك ظلم عظيم. وقال إبراهيم عليه السلام: أبو الأنبياء وإمام الموحدين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى أبنائه من عبادة الأصنام، فما عسانا نقول نحن الذين بعدنا كثيرا عن شعائر ديننا، ما عسانا نقول عندما يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيها الأب، هذه الأمانة التي هي على عاتقك اتق الله فيها، لا تدع ابنتك تخرج متبرجة ولا متطيبة، فأنت مسؤول عنها. لا تدع زوجتك تخرج متبرجة ولا متطيبة، فأنت مسؤول عنها. لا تدع ابنك يخرج مع رفقاء السوء، فأنت مسؤول عنه. فاتق الله في الأمانة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الشيخ عبد الهادي العميري حفظه الله تعالى ورعاه memulai khutbahnya dengan membacakan khutbatul hajah yang berisikan sebagai pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang memasrahkan dirinya kepada-Nya, meminta ampun, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka sungguh tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sungguh tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Kemudian beliau bersyahadat, beliau berkata bahwasanya, aku bersaksi tiada ilah yang wajib untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau membaca beberapa ayat yang mengingatkan kita untuk menjaga ketakwaan yang sejati, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah seseorang mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian juga beliau mengingatkan dengan firman Allah kepada seluruh umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari seorang diri, yang kemudian Allah perkembangbiakkan menjadi pria dan wanita yang kemudian berjumlah atau berkembang biak. Allah perkembangbiakkan dalam jumlah yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta, dan hendaknya kalian menjalin hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian semuanya. Quran juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian mengucapkan dengan ucapan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenahi amalan-amalan kalian, dan niscaya Allah akan mengampuni kalian. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Setelah itu beliau menukilkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya petunjuk yang paling benar adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama, dan sesungguhnya perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama semuanya adalah sesat, dan sesungguhnya setiap kesesatan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah tempatnya adalah neraka. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh memulai khutbahnya dengan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kebahagiaan kehidupan. Dan beliau mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syukurnya seorang hamba niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan keberkahan di dalam kehidupan. Kemudian setelah itu beliau memulai khutbahnya dengan mengingatkan kepada kita semuanya atau mengingatkan perkara yang besar, yaitu berkaitan tentang amanah. Amanah merupakan perkara yang langit-langit dan bumi dan demikian gunung-gunung telah berlepas diri, tidak mampu untuk mengemban amanah yang demikian besar. Mereka merasa berat, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah, menawarkan kepada seluruh langit, menawarkan kepada bumi dan kepada gunung-gunung, maka kesemuanya dalam keadaan enggan atau tidak mau, karena beratnya mereka untuk mengemban amanah yang demikian besar. Perhatikan bagaimana makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian besar dan kokohnya, mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah yang Allah tawarkan kepada kita atau ditawarkan kepada mereka. Kemudian setelah itu, yang mengemban amanah, yang mengemban amanah adalah kita yang lemah. Kita dengan darah, dengan daging dan fisik kita yang demikian lemah, inilah kita yang mengemban amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sifati manusia adalah golongan yang sangat zalim dan golongan yang sangat bodoh. Oleh sebab itu, beliau mengingatkan kepada kita kewajiban atas kaum muslimin untuk memperhatikan amanah yang telah Allah bebankan kepada kita semuanya. Dua amanah yang penting yang harus nantiasa kita ingat. Yang pertama, amanah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, interaksi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perintahnya, dengan larangan-larangan yang telah Allah tegaskan kepada kita, ini kesemuanya adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hendaknya setiap muslim senantiasa memperhatikan apa yang telah Allah ingatkan kepada kita dari seluruh perintahnya, dan juga memperhatikan dari semua larangan-larangan yang telah Allah ingatkan kepada kita semuanya, dan merupakan wujud upaya mengemban amanah adalah mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersungguh-sungguh untuk memperhatikannya di kehidupan kita dan merealisasikan di dalam kehidupan kita. Menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, dan menunaikan seluruh bagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah upaya menjaga amanat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi seorang hamba yang tunduk dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amanah yang harus senantiasa kita perhatikan. Kemudian berikutnya, beliau mengingatkan kepada kita amanah yang bersifat interaksi antar sesama. Amanah interaksi terhadap makhluk merupakan beban. Amanah yang hendaknya senantiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tentunya amanah yang menjadi tanggung jawab bagi kita merupakan sesuatu yang wajib kita tunaikan antar sesama. Kemudian beliau menukilkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana karakter seorang muslim yang sejati yang menunaikan amanah dan bersungguh-sungguh menunaikan amanah yang merupakan tanggung jawab menunaikan hak saudaranya yang telah dibebankan kepadanya. Disebutkan dalam riwayat, pada masa lalu ada seorang yang meminta pinjaman kepada sahabatnya 1,000 dinar. Maka orang yang dimintai pinjaman ini pun berkata, berikan kepada aku saksi. Maka beliau menyatakan, atau orang yang akan meminjam menyatakan, Allah asyhadu syahidin, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kemudian orang ini bertanya, siapa yang akan menjadi kefil, yang siap untuk bertanggung jawab? Maka orang yang akan mengambil atau meminta hutang ini menyatakan, cukuplah Allah sebagai kefil yang akan menanggung urusan ini. Maka kemudian orang ini menyatakan, sungguh benar apa yang kau ucapkan. Maka diberikanlah 1,000 dinar kepada sahabatnya ini, dan dengan janji bahwa dia akan mengembalikan apa yang dipinjamnya di suatu hari dan ditentukan tanggal dan tempat pertemuannya. Maka berangkatlah orang ini dengan menggunakan perahu menuju ke kampung halamannya. Dan ketika telah tiba saatnya untuk menunaikan amanah, yaitu membayar hutang sebagaimana yang telah dia janjikan, maka dia menuju ke pinggir pantai dengan harapan dia bisa mendapatkan perahu yang akan menghantarkan kepada sahabatnya sehingga bisa membayarkan hutang atau membayar hutang. Dan tentunya ini adalah sebuah kewajiban. Ditunggu waktu demi waktu, maka di hari itu dia tidak mendapatkan perahu, sehingga dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji adalah hutang yang harus dia tunaikan. Maka dia mengambil sepotong kayu yang kemudian dia melubangi kayu itu dan dimasukkan 1000 dinar, yang kemudian ditutuplah kayu itu, kemudian dilepaskan dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kayu ini bisa sampai kepada orang yang dahulunya dipinjaminya, mengingat janji adalah hutang yang harus ditunaikan. Maka sahabatnya ini, sebagaimana yang telah dikatakan, dia menunggu di pinggir pantai sebagaimana janji yang telah disepakati. Waktu demi waktu berjalan, maka tidak didapatkan dan tidak melihat perahu yang datang. Maka dia memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terjadi. Sebelum dia pulang, maka dia melihat ada sepotong kayu yang kemudian diambillah sepotong kayu itu dengan harapan kayu ini bisa bermanfaat sebagai kayu bakar atau sebagai yang lainnya untuk keperluan rumah tangganya. Sepulang di rumahnya, maka dia belah kayu itu dan terkejutlah dia mendapatkan di dalam kayu itu uang sebagaimana yang pernah dijanjikan, jumlah uang yang pernah dipinjam oleh sahabatnya dengan sebuah tulisan surat. Dibacalah bahwasanya surat ini merupakan tulisan kawannya dan uang ini merupakan uang yang dikirimkan oleh atau yang dipinjam oleh kawannya. Tetapi perhatikan orang yang meminjam ini tidak membiarkan kayu yang diisi dengan uangnya lepas begitu saja, dalam arti dia mencukupkan dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak mencukupkan dengan apa yang telah dia lakukan. Ketika dia telah mendapatkan adanya perahu yang akan berlabuh dan kemudian akan berangkat, maka berangkatlah dia sembari mengumpulkan kembali 1000 dinar. Dia kumpulkan untuk membayar hutang dari sahabatnya yang darinya dia meminjam. Berangkatlah, dan ketika telah sampai kepada tujuan, dia datangi sahabatnya dan kemudian dia menyerahkan apa yang pernah dipinjamnya pada masa yang lalu. Maka sahabat berkata, bukankah telah engkau tunaikan apa yang telah menjadi janjimu? Perhatikan apa yang dikatakan oleh orang yang meminjam. Dia berkata, dengarkan, bahwasanya aku tidak mendapatkan perahu sehingga aku bisa menunaikan janjiku untuk membayar hutang kepadamu. Ambillah uang ini. Demikian hadirin, perhatikan sifat amanah dan keikhlasan, ketulusan dari kedua belah pihak. Bisa jadi orang yang pertama atau orang yang meminjam, dia bisa berdusta dengan menyatakan sungguh telah aku bayar dan telah aku kirimkan, apalagi kamu menyatakan bahwasanya kamu telah mendapatkan kiriman dariku. Dia tidaklah menyatakan demikian karena takutnya kepada Allah dan karena perkara ini adalah amanah yang harus dia tunaikan. Demikian pula yang dipinjaminya tidaklah menyatakan sungguh belum datang dan belum saya dapatkan apa yang pernah engkau kirimkan. Inilah keikhlasan dan kejujuran membawa seorang tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kemudian setelah itu, beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa menunaikan amanah antara sesama merupakan perkara yang sangat besar, yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka orang-orang yang menunaikan janjinya, apa yang telah menjadi janji, dan mereka menunaikan salat, mereka menjaga salat, maka sungguh kelak mereka menjadi juru waris yang akan mewarisi surga firdaus yang sangat tinggi. Demikian diingatkan oleh Syekh dengan ayat ini, mengingatkan keutamaan bagi mereka yang menunaikan amanah. Kemudian juga beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang muslim menunaikan amanah, menunaikan amanah yang telah dibebankan kepadanya, dan janganlah dia berkhianat. Janganlah dia berkhianat terhadap seorang yang menitipkannya atau kepada seorang yang pernah melakukan khianat terhadap dirinya. Kemudian setelah itu, pada khutbah yang berikutnya ataupun yang kedua, beliau mengingatkan kepada kita di antara sifat amanah dan merupakan pertanggungjawaban yang harus nantiasa kita perhatikan adalah setiap kita yang memiliki pertanggungjawaban dari orang-orang yang ada di bawah kita, yang berada di bawah kekuasaan kita, siapapun mereka, terutama seorang ayah yang memiliki anak-anak, demikian pula seorang ibu, dia atau mereka semuanya adalah pengemban amanah yang hendaknya senantiasa memperhatikan apa yang telah menjadi tanggung jawab kepada mereka. Diingatkan di antara amanah adalah memperhatikan anak-anak kita semuanya. Anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kelak anak-anak kita yang menjadi amanah bagi kita, janganlah kelak menjadi orang yang pertama kali akan berlepas diri dari kita pada hari kiamat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan keadaan mereka, perhatikan keadaan anak-anak kita. Sesungguhnya mereka atau anak-anak kita adalah amanah. Kita ajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan. Kita perhatikan gerak-gerik mereka. Kita arahkan kepada bimbingan-bimbingan kehidupan yang benar, sehingga anak ini tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, yang kelak akan memberikan kemanfaatan di dunia dan di akhirah. Seorang wanita demikian pula mengemban amanah. Amanah ketika dia berada di rumah suaminya, menjaga harta suaminya dan kehormatan dirinya, dan demikian pula menjaga anak-anak yang ada di rumah. Kesemuanya adalah amanah yang harus kita selalu perhatikan. Dan amanah yang paling besar yang harus diperhatikan orang tua untuk anak-anaknya adalah memperhatikan agamanya, terutama urusan tauhid. Perhatikan bagaimana Nabiullah Imamul Muwahhidin Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kisahkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anakku dari kesyirikan, dari peribadatan terhadap berhala. Bayangkan apabila seorang nabi mengkhawatirkan terhadap dirinya dan mengkhawatirkan terhadap anak-anaknya perbuatan kesyirikan, maka hendaknya kita harus lebih takut, hendaknya kita harus lebih waspada. Kita khawatir jangan sampai terjadi kesyirikan dalam kehidupan kita, demikian pula dalam kehidupan anak-anak kita. Kemudian juga beliau mengingatkan, ajarkan kepada mereka kitab Allah, jadikan mereka orang-orang yang mengetahui Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti inilah kita dikatakan sebagai seseorang yang telah mengemban amanah. Demikian makna ataupun intisari dari khutbah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah ta'ala, dan beliau menutup khutbahnya dengan doa, mendoakan kebaikan untuk kita semuanya, dan kemudian menutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.